Jika cinta dia, jujurlah padaku, gitu ya. Kita bermain bersama Eva Aquila. Cah Bagus, mana Cah Bagus, thank you ya. Dan juga OCP, sama nama Be Yourself, terima kasih. Gembel Tim. Ya sudah, barusan ngomong gak denger kamu. Apatis semalam, Vicky Darurat semalam, Ritik Abu juga semalam, Mas Aji Firmansyah. Udah meyak video. Ya, jangan. Bagok bolang ya.